Anak serma tuh apa ustad nu apa na idajaanya eta. Pising heseneangan gitu. Nya idajaa teh anaster meuli. Nu mana sih ustad teh can ngajarkeun? Jaba tengah poe, jaba lemot. Ada? Surat ke berapa? Surat ke-110. Mun ustad nanyakeun teh lendeng apa memang teu apa. Surat ke-110 An-Nasr. Bukan idaja'a, ngan awana idaja'a gitu. Yuk saya sekali, semuanya sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ Rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Idza jaa, apabila didatangkan Nasrullah, pertolongan Allah, walfat dan kemenangan. Kita menang, kita merdeka karena ditolong oleh Allah. Sepakat ya? Lalu sikap kita harus bagaimana? Waro'aitan nas. Seperti inilah seharusnya. Setelah diberikan kesempatan menang, merdeka, sok arasuk. Yadkhuluna kamana fi dinillahi, kepada aturan Allah, agama Allah, rumah Allah. Apu aja, jangan sendiri-sendiri. Jika kunto aji wae. Apu aja, berbondong-bondong, berjamaah. Apa kegiatannya? Pasabih. Bertasbih, sucikan lahir, batin, ucapan, pandangan, pendengaran, sikap, letah, lengkah. Bihamdi, puji. Semua dari Allah, semua diurus oleh Allah, semua akan dikembalikan kepada A. Hati-hati kemerdekaan dicokot di. Gara-gara ditempatkan di tempat yang tidak Allah ridhoi. Nanti kita bahas di belakang seperti apa contohnya. Fastabih bihamdi rabbika wastagfir. Ustaz mengkaning cenah kamari mah kemerdekaan teh mengikuti lomba-lomba yang ngamangpaat. Cenah naon ngan? Geus istighfar wastagfir geus nu geus mah nu pernah ngiluan mengba make daster geus we geus. Nu paur tahun ayeuna mengba make daster maot keur make daster. Keluarga era si bapa maotna keur make daster. Pedang ngiluan mengba Agustusan teu nanaon ngan. Fasabi bihamdi rabbika wastagfir. Harapannya innahu sungguhnya mereka itu kana tawwaba, keadaannya termasuk orang-orang yang tabayatubu taubatan arroja, kembali. Kembalikan kemerdekaan ini kepada yang memberinya. Merdekakan diri dengan beribadah. Merdekakan diri dengan bekerja. Niatnya karena Allah, ikuti cara Rasulullah. Biar pekerjaannya barokah Allah. Maka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah. Wa ala nikmatid dhohirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wa takau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Wala in kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Hati-hati. Pertanyaannya sederhana. Ini judul berat ini. Mensyukuri kemerdekaan. Pertanyaannya, jawab dengan jujur. Tau gak bohong di masjid. Di luar masjid itu menang gak bohong. Ngomong di Jeromas. Benarkah kita sudah merdeka? Oh, jawab dalam jumaahan. Wah, jujur, gitu atau gentle. The real man, belum. Bukti belum, naon. Salat masih telat, tahajud masih pagujud. Saum sunah tara, jakat asa dibangsatnya. Rekawin henteu wae. Reke wae hirup teh. Hah, teu cangkeul. Batur geus ka mana? Urang kieu we ngungudag kalangkang. Berarti can merdeka. Maka aya kamerdekaan, aya kamerekaan. Beda seutik, leungit sahurup, huruf D. Kamerdekaan leungit huruf D na jadi kamerekaan. Naon kamerekaan Ibu? Ada yang tahu arti kamerekaan? Waregti. Keur kalaparan leuleus. Geus dahar waregti leuleus. Nepi ka gagaro beuteung naon ge kieu. Sagala didahar. Seblak ceker. Kiripik makaroni. Pop ice. Ceno daladana teu leungit-leungit. Sagala dibubut. Teuna naon ngananaonan. Awas kamerdekaan teh jadi kamerekaan karena cara mensyukuri yang salah. Saya sering katakan di sini. Atlet Indonesia, atlet perempuan Indonesia, atlet renang Indonesia perempuan menang Olimpiade Athena Yunani tahun berapa? Padahal musuhna dunia, kuat nafasna, latihanna di walungan, pas dibere kolam renang eunan-naonan. Jadi menang renang nak, menang renang langsung naik karena sisi kolam dirinya kene bersikap mewujudkan rasa syukur, dia melakukan sujud syukur. Atlet renang perempuan Indonesia sujud syukur sanggeus menang pertandingan renang. Kabayang teu sujudna jiga kumaha? Bener sujudna mah. Ngantong dibayang-bayang. Tamu mungkin pakai baju renang muslimah. Da eueuh mah nyong ojay make mukena. Ayo geus balik ti dieu, penasaran ku ucapan si ustad nu tadi tangan ana YouTube atlet renang Indonesia yang melakukan sujud syukur di kolam renang, pasti yakin lain rek ningali sujudna da. Tong aya bor mangeunaan teh aya syakaro, syakaro pakai sa biasa. Aya syakaro beda. Beda seurup ngepekna seumur hirup kamerdekaan kamerekaan syukur syukur. Mun syukur mabok. Wala taqrabu sholata wa antum sukara, jangan kau melakukan salat dalam keadaan mabuk, jangan mendekati salat dalam posisimu mabuk. Berarti dulu ada orang mabuk sholat. Aya asbabun nuzulnya di Al-Quran ada. Kenapa ada larangan wala taqrabu sholata wa antum sukara? Karena ada pelakuna aya nu mabok sholat. Pertanyaannya ustaz, apakah waktu itu belum dilarang? Belum 100% dilarang. Belum sampai ke titik hukum yang namanya innamal khomru, sukunya khomer, wal maisir, judi, mengundi nasib, wal ajlam, risun, belum ke titik ayat itu. Ya, sesungguhnya dalam homer itu ada manfaat, tapi lebih besar wa ismuhuma akbar madorotnya. Kenapa ini perlahan penentuan dan fatwa hukumnya? Karena homer pada waktu itu seperti minuman biasa saja. Jadi Arab teh baheulaman drunken master kabeh. Mun teu mabok teh nyeri awak. Ya. Jadi sampai nungguan Isya Maghrib teh di teras masjid teh masih pada minum. Akhirnya apa yang terjadi? Di Asbabul Wuruz sebuah hadis, ada imam geus ngariung hareupeun masjid nunggu waktu salat berikutnya ti Maghrib misalkan sampai ke Isya, adzan berkumandang, mabok tapi taat. Ini yang dimaksud STMJ, sholat terus maksiat jalan. Hanya apa? Tetap melaksanakan sholat, tapi in control, lost control, maca al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun dalir, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidu ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana dimana tungtungna. Langsung makmum ngabejaan, lakum dinukum wal yadin kitu, lakum dinukum wal yadin kitu. Jadi kacau kan sholatnya. Lalu kemudian setelah kejadian itu turun, terjadi turun ayat, wala taqrabu sholata wa antum sukara, jangan engkau mendekati sholat, tong deket-deket kanu ibadah ngarana sholat dalam keadaan kamu mabuk. Pertanyaannya untuk kasus hari ini, aya moal nu mabok sholat? Moal. Tapi aya teu nu sholat jiga nu mabok? Tong bari melongka urang. Aya eta jelemana. Kumaha Ustaz indikasi sholatnya seperti orang mabok? Teu ngarti naon dibaca. Sok nu mabok mah ngomongna ngacapruk. Naonnya segala disebut karena liur. Ayo orang ngaliwat, Ustaz Epir, Ustaz meniasa kasep, itu diomongan yang mah kasep, nah mana tumben muji, yang naon mana, yang utah, yang utah wae muji lah mana mah, nu mabok gitu loh, tong boro jelema, ayah orai kan cicingna orai mah di nubalanya, asup kan botol urut minuman, nyelir tuh, keluar teh eta orai gedeg, curik ningali selang, pemajikan aing pae. Selangnya disebut pemajikan. Kita orai, kamu menjelema. Awas, sholat kita seperti orang mabok. Sudah jelas ayatnya, jangan mendekati sholat dalam keadaan mabok. Muaya, enama. Nu sholat mabok kan loba, nu sholat seperti orang mabok. Tidak mengerti apa yang diba. Allahumma ba'in baini wa baina wataya kama ba'anta baina al-masyriqi wa maghrib. Sekitu weh lah. Jarang teteh nu apa artinya? Allahumma ya Allah ba'id jauhkanlah baini antara aku wa baina dengan kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib, aku khotoyaya kama ba'anta, antara aku dan dosaku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat, entong deket jeung dosa teh. Jadi nu ngarti bacaan iftitah nu eta ngesolatna teh steril we, teu entreup di mana wae, jauh tina picacapekeun pi omongeun. Karena tidak dipaham, maka seperti orang mabok. Sama halnya ketika kita mengartikan mensyukuri kemerdekaan. Syukur naon? Syukur mah menempatkan sesuatu yang Allah berikan tepat proporsional pada tempatnya. Kupluk nahulu, sapatu nasuku, kopea nasira, sendal nadampal. Setuju? Oh ya, sendal mahal. Kopeah murah, senal tincak, kopeah tincak, senal suhun, leleumpangan diharep, tutup kabe toko. Nu geloh cenah. Pertanyaannya kemerdekaan ieu ti saha? Jawab dan jumaahan. Ai kemerdekaan ti saha? Ayatna nu tadi, ida jaa, diakui ku pemerintah berkat rahmat. Nu ngaran rahmat asa pangpahlawana. Mun teu ku aing mah merdeka. Naon buktina eta berkat kurang, berkat rahmat. Lain nu eta mang. Di urang teh mun teu ngaji mah riweuh. Aslina. Contoh, sekarang sebentar lagi mau apa nih? Beli orang, beli kambing, beli sapi, mau apa? Terus mun teu beli kambing, teu beli sapi, bisa teu kurban? Tuh, aya nu ngajawab teu bisa. Yeuh, kurban mah lain mencit. Jeung teu setiap mencit kur, mencit bapak kurban nih. Ah urang mah teu kabeli sapi, bapak aing geus kolot lebar. Bagikeun ka sa-RW bisa teu? Ti mah ngaprasa ngaenak, kudu diyamin heula masalahna tong dikuah. Dipisah heula. Kalau kita mendengar kata kurban, apa yang ada di pikiran kita? Mencit, domba, sapi, masjid, bedog, kampak. Peranti nyisit keresek pesok lain eta kurban, ieu ge keur kurban, mengorbankan waktu. Kurban itu qoroba yuqarribu aqroban, sahabat karib, deket, mendekatkan diri kepada A. Pertanyaannya saya etik yang saya pemahaman. Iya kurban leh. Mencit ndak? Resah, pencit babaturan. Kan jadi sesat. Contoh, ini sudah salah. Ganti kurban, mencit, mencit, kurban. Belum tentu, tidak setiap menyembelih kurban. Tidak setiap kurban iya ke kurban. Contoh lain, untuk mengkonversi masalah yang barusan. Biar menafsirkan rasa syukurnya jelas. Kamu mau mensyukuri kemerdeka? Nah, ya teh merdeka jadi temerdeka. Kemerdekaan jadi kemerkaan, ya teh. Salah mengartikan kata. Contoh. Mesti dia aliran, teh. Ente. Aliran mata kurung, ge. Ya, bener, teh. Mun awa aliran mah moahu. Tapi disebut aliran di urang munaon. Poek tiga beungeut tah. Tah eta aliran, poek. Ieu mah tah aliran mun kieu. Nya bener cik Ustaz Epi aliran mah mun caang, mun poek. Aliran. Teu ngalir. Di urang paradigma yang berkembang mun keur ngeunah ngaji, masjid ujug-ujug poek, apa teriakan orang semasjid. DKMD kumanya kadua aliran. Kita tadi sepakati, sepakat dalam kesalahan. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Sorry, disuntik menyeri, tapi kercager, cabut kutil menyeri. Tapi kan jadi eueuh jendil dina kulit, da kutil mah lain kulit. Kurban mah lain mencit. Mencit ge lain kurban. Karena banyak orang berkurban, tuluy mencit, tapi lain keur Allah. Buktina sapina yang ningaranan, sapi Effendi. Masih munsapina badag, limosin gitunya, Brahma. Tima sapina segede pabelit, itu mana sapi, mana keledai, nyeletik gitu. Saresma di sapina ge. Panitia karek ngasah bedog, pingsan. Ulah mereno gering ka Allah. Ay pasek dipencit ku panitia yang diberengaran. Epi Effendi. Doma segede anjing. Ya. Ustaz kasar wae ngomongna anjing-anjingan wae. Aye anjing lemesna naon? Gogog gogog mah sorana. Gogog. Anjing lemesna naon? Dihamplas. Gawe ngamplas anjing. Hese ngaji teh aing mah. Kada nyareun seurikeun ah. Di mana salah saya? Kurban sombong domba segede anjing. Di aranan make kardus Epi-Effendi meh aing geus dipencit mangapa Epi bade nyanak naona tukeran ku daging sapi teu era mane mane kurban rek nukeran daging bari domana teh lain menang meuli deui selidik punya selidik teh gaya tahun ieu kurban ku doma milik mati mana weh keur ulin ka kampung nyangan suung. Aya tambang di betot aya domaan. Sia domba saha ieu? Bae atuh da geus dipencit. Da haram dagingna ge. Nya geus entong dagingna atuh, caina we. Da bumbu masakna mah ti dapur urang. Terus etana caina ti sumur urang, mun mane yakin dagingna haram, caina we. Nya sok atuh caina panci teh nya, gule teh diangkat jeung pancina. Tiba-tiba ngagejlig dagingna. Eta dagingna lagrag. Bae tu kagok dihajat teh lagragna. Henteu mah teu dosa cenah. Koplok teu. Seseleketnya. Loba cenah nu kitu teh. Eta syukur, syukur. Hati-hati. Ngomong teh sing bener, sing dicabok malaikat. Lobana Agustusan teh syukuran, lain syukuran. Punya syukuran balap karung ya Kang Guru. Hayang maot na karung. Meng mah awewe lalaki make daster di kucir bari geus eueuh huntuan. Orok lain, boneka lain. Teu naon ngan? Lain kitu syukuran mah nyareki kituan mah pek teu erat mah. Emang Ustaz di Islam aya ayat perlombaan? Aya. Naon eueuhna Islam? Naon Ustaz? Fastabiqul khairat. Naon teh artina? Berlomba-lombalah dalam sok menang balap karung tapi subuh timah ka masjid masing-masing. Cek RW teh subuh engke balap karungnya. Tapi nu syariah sok karungna sadiakeun ku RT masing-masing. Kemana finishna? Di masjid di sap depan kerennya jadi tutup. Wow. Rubah tu bisa kabeh saware. Jadi dina maot keur balap karungna ge syahid. Allah, bener teh? Nya. Terus sok balap karung tapi kedah jelas targetna ingin membebaskan kesendirian di antara kita misalkan. Sok balap karung finishna temui jomlo fisabilillah. Katakan kepada mereka, "Mau enggak jadi kamu mau enggak kamu jadi sesuatunya aku? Aku kan kang gurumu." Gitu. Bawa kanu karung akadan heula. Maksudnya masalah teh karungan. Ya. Sok berlomba-lomba tuh fastabiqul khairat wasari'u ta ayat perlombaan kabeh. Bersegeralah maraton karena kahadean ila magfirah wastagfir nu tadi. Jadi Islam tuh bijaksana pisan ngan urang embung dibijaksanaan ku Islam. Jadi nyeun perlombaan sorangan. Sok ayeuna mangpaat balap senok naon? Nya jaba ngesmetik eueuhuntuan. Ngegel senok, poho salat asar da keur rame na Agustus teh mun wayahe mah. Leumpang. Nincak ti kotoke jadi heuras. Sok rek naon coba? Teu naon. Ngana naonan jero teteh. Nya terus balap ngabuskeun paku kanu botol. Kikituan sok. Ciga nu karamieun. Naon hayang jadi kukumul? Sadepi ini sagala kapikir, heuh matak tarang urang melega. Kapikir nu kitu teh, maka hoirunas an paum linas. Naon mangpaatna? Komong geus anu bal diganyel ku tarang ningannya bari jeung lain muhrim. Ya. Terangkanlah. Eta terangkanlah. Hayang maot keur kitu. Aduh geus ngomong maot mah urang mah jadi mungna naon? Nya. Da judulna atuh ieu bet HRD teu balik nya judul teh. Mensyukuri kemerdekaan. Kudu ngarti heula syukur teh naon ieu teh? Di urang mah da tren pisan. Naik gaji syukuran. Pindah gawe syukuran. Buuk gondrong syukuran. Syukuran eta. Nya. Ieu lain heureuy ieu. Matak ayatna nu tadi. Ieu teh merdeka teh ti saha? Ida jaa moal merdeka mun teu didatangkeun ku Allah nasrullah. Bambu runcing lawan Meriam, Meriam Lina sih oke. Okay. Urang ngewanieun teu make bambu runcing mah. Asal Meriam Lina. Allahu Akbar mah. Jenderal Sudirman dihareup teh teh Allahu Akbar nu ngaruntuhkeun hate musuh teh lain senjatana. Tongkat saja bisa membelah laut kalau sudah ada pertolongan Allah, betul? Nabi Musa ingat api pun menjadi dingin bagi Ibrahim, betul? Yunus pun yang lagi tenggelam dalam kegelapan perut paus di kedalaman samudra yang pekat dan penat, pengap, diutahkeun ku satu kalimat sakti mang, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu atawa hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man nasir teh ti saha pertolongan teh teh. Ida jaa apabila didatangkan nasrullah pertolongan Allah selesai. Mata kudu butuh ka Allah teh. Ibadah teh kudu butuh ibadah, ulah ibadah butuh. Da urang mah daek ibadah teh mun keloba kabu. Aing mah euy. Motor teh kabayar wae. Coba geus apal hukum riba? Tahajud. Nepi ka motor teh numpang mayarkeun. Geus lunas mah eureun mah tahajudna teh. Teh teh ibadah butuh. Anu butuh ibadah mah rek lunas, rek teu lunas ieu parentah. Urusan Allah mere burung spitulung. Nabi mana yang tidak diuji, betul? Ini masalah tauhid. Tema yang paling saya berkesan di sini, kajian pertama HRD, berteman. Usah dibuka di YouTube. Saya kadang cerik ngesna, rewas ka ngesna kan, itu benar omongan orang. Masalah tauhid. Kusa dikaitkan deh jeung bab pertama. Betul tidak pertolongan Allah? Betul tidak pertolongan Allah? Pun Allah ngesna lungan, saya rek mempersulit. Cuman persoalannya layak tidak ditolong oleh Allah. Itu masalahnya. Lain Allah tuh meres jodoh. Layak tuh dibere jodoh. Huntu, kangkung, seri, cabe berem. Ngitung deh, nu jodoh tadi na jodoh kayak ngejauhan. Bunga jorok misalkan. Ini layakkan, pantaskan diri untuk menjadi orang yang Allah tolong sehingga merdeka. Nah Ibrahim di jeroseuna ge merdeka weh. Sok hayang nu kuat diduruk, baca surat Ibrahim. Surat asup kan nuseuna, insya Allah tutung. Daing malin Ibrahim. Nyage ngarana Ibrahim misalkan. Siapa kamu, siapa Ibrahim? Ini masalah ketauhidan. Mensyukuri kemerdekaan. Ta ayatna di bejaan tong riweuhnya Agustus ayeuna. Kemerdekaan ta ti Allah. Wal fatte naon? Kemenangan. Arti kata menang lainnya, perang itu dimenangkan. Merdeka. Sudah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Pernah dengar kata itu? Kamu mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta mulai. Ya, bahwa kan di sekolahan gitunya. Kenal, menghargai jasa para pah. Hai pahlawan orang sahak. Tuh, itu apa lu? Lain Sudirman, lain Jenderal Ahmad Yani, Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya. Setuju? Mau ayak ngaji, minang di dia. Minta diajarkan pentingnya ilmu melalui Rasul dan para sahabatnya. Nabi kak, hujan datang, macet oke, pinuh hayu. Eta tisah, eta. Di keyakinan diajarkan ke Rasulullah, ada hidup selamati, ada akhirat setelah dunia. Ketika kita bertahan di iman itu, merdeka. Sudirman, iya. Ahmad Yani, iya. Hargai. Cerik ta pahlawan mun ningalin diperjuangkeun nepi ka bangsa ini merdeka, ningali ibadahna jiga kieu dipake kikituan. Kalau di jeung berung tuh ngeri sa. Tak mun Agustus sok lompat teh benjang ngadahar beling. Hayam atah digegel, kuda lumping benjang. Itu memang kearifan lokal di sana. Hese teteh. Ngaji-ngaji, mun saya keur ngaji di jeung berung, eta ngaliwat geus kaluar jamaah kabeh. Mistis. Ngehipnotis banget. Ting aya naon kuda renggong gitu, aya bang barongan ningnya. Tuluy aya nu ngamukna kasetanan, hayam didahar. Ternyata sebagian mah teri kamera. Sama kan mempelajari sesuatu teh sok fokus, batu ditinggangkeun kadon batu nu peupeus. Edan sakti kieu, tapi pasti aya trikna. Da sama baturan Demian nya. Kenapa saya panggil dia adek? Karena dia saya panggil saya Mas. Ya. Demian, pake terik. Oh, ternyata bener. Isukan rek aya benjang, sok nyimpen batu di jajalanan. Nu tadina batunyaan, ganti ku batu menang manena semen, resin. Jadi mau dibubukkan tanya, batu nu bubuk, karena settingan. Kurang batunya diganti deh, itu nu bubuk. Cat! Langsung bawa ke rumah sakit, jung berung. Berarti bohong. Aslina bohong. Oh, nu jago. Asal apa ilmu na? Tak ilmu mensyukuri kemerdekaan pun sama. Itu merdeka itu tisaha. Itu pertanyaan yang mendasar. Ti Allah. Sepakat? Sepakat. Terus lamun geus dibere ku Allah. Digunakan teu make cara Allah. Kira-kira termasuk bersyukur tidak? Maka tadi pertanyaannya bener geus merdeka? Encan Ustaz jujur. Kenapa? Karena kita memanfaatkan kemerdekaan pemberian Allah. Kadang mensyukurinya pun sudah tidak memakai cara Allah. Ayona Ustaz Epi Agustus Pino Tablik Akbar maka dilayanan leuheung daripada beak kudangdutan. Tapi sok ngiri hate acara awal dangdutan ditutup ku pangajian. Nu leuwih nyeri hate Tablik Akbarna diheulakeun dangdutana dipanerikeun jeung leuwih lila ti Tablik Akbar. Nanaonan itu sudah mencampur adukan yang hak dengan yang batil, panitia teman dosa. Ame jongjon cenah Ustaz Epi weh heulakeun, ame jongjon joged, ame jongjon nyawer. Kan khawatir nanti ayat yang Ibrahim ayat 7 itu la in syakartum La aji dan nakumum bersyukur dipertahankan tuh kemerdekaan, malah ditambah nikmat merdekanya. Tapi walain kafartum inna adabi, hati-hati, seetik-seetik dicokot ke Allah. Nah, saya boleh dong bertanya, benar gak semerdeka? Apa bukti tidak merdeka dan belum merdeka? Setiap kita masih terlilit dengan hutang. Mau ditanya, era, ya benget-benget boga hutang ya. Orang yang paling tidak merdeka, orang yang punya hutang. Saya barusan dari atas, 3.000 kah dia, polgas. Karena hutang saya ngaji asar. Coba mendatang lebih awal, tekudu polgas, standar weh. Hutang tidak bikin kita merdeka. Maka berjanji, mensyukuri kemerdekaan itu, satu secara mikro, berhenti berhutang. Karena pangcapena jelema anu hirup di dunia tidak ada lain adalah orang yang punya hutang. Komo ngahutangkeun? Sok bedakeun. Nu sok era teh nu nganyuk, nu nginjemkeun. Mantak tong sok nginjemkeun, ai kira-kira ngahalangan lengkah jadi teu laluasa mah. Mang nginjem duit mang. Sabra? 2 juta. Oh, 2 juta mah. Age 500. Bere, isukna pangih jeung si eta dasa era sieun bajarkeun nagih nya. Si itu mah nu nginjemna lempeng weh. Mana mang? Era urang weh. Eh ka dieu mumpung pangih. Ingat teu kamari nginjem duit ka urang 2 juta heuh. Ka urang ayeuna butuh. Kamari dirinya merena sabaraha? Karek 500 ya. Nya bae lah dieukeun nu 500. Mana yang nginjemna kamari seberapa urang kamane? 2 juta. Ayeuna mana merena kamari seberapa 500. Jadi saha nu hutang tadi dinya hutang ini 1 juta setengah ka urang. Cabok tong. Bebaskeun mah. Nantong dibere injem deui lieur. Taeta Yahudi teh nu kitu. Kan teu kahartinya mana nu nginjem jadi urang nu rieur. Canda bising-bising urang Yahudi deui. Boga duit 1.500. Merdekakeun matematika teh. Matematika teh keur ngamerdekakeun ame jago ngitung. Teu diulinkeun batur. Boga duit 1.500, tengah poe jangar, nyimpang heula. Jajan seblak seker. Kuna 1.000 da ustad, bae ustad 7.5 we ka ustad mah. Duitna 1.500, jajan seblak ceker 7.5, pulangana sabaraha? 7.5, tata hitungan nu salah. 250. Kan 500 mah tengah hiji atuh. Oh, gawe dibikin kabeh ngaririr batur. Tak kudu ngaji teh kitu mah. Supaya teu kajebak persoalan. Tah jelema nu teu kajebak persoalan eta nu merdeka. Paham ya? Contoh lain deui, Maths of God. Matematika Allah. Duit 1 juta. Jumatan di Masjid Trans dikaluarkeun 100.000. Gede leutik. Bisa teu ngabedakeun nu gede jeung nu leutik. Hayu kiih dicara kelahan. Tapi teu bisa ngabedakeun nu gede jeung nu leutik. Jumaahan di Masjid Trans boga duit 1 juta, kencreng ngaliwat kaluarkeun 100.000, gede leutik. Aslina? Cokot deui ka DKM. Teu jadi ah. Nu 100.000 eta bawa ka ditu. Gede leutik. Nah jadi leutik di ditu mah nya. Teu payu ka nuna naon. Di masjid mah asa gede. Aya deui kasus, urang 100.000 boga duit 1 juta. Nu gigireun urang ngasupkeun duit teh 100.000, tapi ngan 100.000-na gede nu mana? Secara nilai. Nu boga duit 1 juta, nu boga duit 100.000. Kurban ge tong sombong ku gede. Mane kurban sagede kitu, aset mane sabaraha ni asa panggedena? Tanya deui, ai gula sagede kieu gede leutik. Cek urang, cek sireuma logistik sabulanen. Allah. Dimana sih salah saya disarang serikan wae? Tergantung dari sudut mana memandang. Aya jelema kurbana leutik. Etage menang nabung genep bulan menjelang kurban. Gede leutik. Di mata Allah gede. Nu 100.000 tadi gede. Dengan keimanan yang totally. Ah, ngeus lah. Ana berhitung matematika logika na. duit 1 juta diasupkan kanu kenceng 100 ribu, sesana seberaha tuh eta teh kubu dunia materialistik. Urang nanya sesa, duit 1 juta diasupkan kanu kenceng 100 ribu, sesana seberaha 800, eta mah bakal beak ku copet, ku leasing, liur jeung pusing, ku naon lah. Nu sesa mah nu geus diasup. Tah, ulah tibalik mang bising tutung. Balikeun. Paham enggak? Mensyukuri kemerdekaan bakal terbalik maknanya jadi kemerdekaan lamun orang salah menghitung keur naon dibere kemerdekaan. Supaya bebas beribadah. Maka bekerja pun harus merdeka. Entong kaiket ku pagawean, bukan sholat yang menyebabkanmu sibuk, tapi kesibukanmu yang melalaikan sholat. Temerdeka ta jelema. Tak ker meeting sepenting apapun, ngong adan mah, sorry to say my man, aku pergi dulu. Karena Allah lebih penting bagiku, lalaki ya tak. Ya, ayah panganten, rek dirapalan, terus menang adang danan, ku wedding organizer na kana 5 cm atuh berak nangge. Ngan eta panganten sok ngaji di Masjid Trans di AWW geulis deh. Kawinkeun di Pusdai maot. Tapi eta maotna teh keur sujud. Padahal rek di akadan ngeri teh. Tidinya urang haroream rek kawin teh. Sieun rek di akadan maot teh. Ya ngupahan jomblo eh. Injury time. Waktu tidak pernah diketahui. Maka merdeka itu keur naon itu? Keur ibadah. Perhatikan orang Al-Aqsa. Ibadahnya seperti tidak merdeka. Salat wae injury time 6 menit, 7 menit lah mun DKM-na keur bageur si kahede tah. Si Yahudi. Leuwih ti 7 menit jejek. Mun yang sahid sujudna lilakeun ditemak di dinya keneh. Pucat sahid. Urang dibere waktu leluasa, Masjid Trans sarah dikunci. Salatna kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nu merdeka teh nu itu nu ieu. Teu merdeka. Sementara ayatna kita apa bersama? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nu merdeka mah nu geus leluasa ibadahna, geus teu kahalangan ku nanaon. Hayang salat nyasukur wudu-wudu, terus salat 2 rakaat sanu rek nyaret bebas teu make kuota, tapi gejedna luar biasa. Sedekah sahayuna we stres. Terima kasih, terima kasih. Sudah diterima dikasih, kasih. Murun kumis breng deui, breng deui. Merdeka, sedekah setiap detik berkah. Maka bekerja cara mensyukuri kemerdekaan, tapi bekerjanya harus karena Allah. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan negara kita. Kita tetap tetap setia. Hayang dipuh nyanyi sorangan eta. Ulah backing vokalan atuh. Hayang areuna wae. Membela negara kita. Tanggeun mah ganti membela agama kita. Islam tidak perlu dibela. Islam tidak perlu kita. Kita yang perlu Islam. Dakwah yang perlu kita. Dari selama anger bakal dimenangkan. Ya lu wala yuk lah alaih. Ngan ngilu te. Ngan menangkan Islam. Ikut tidak memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nepika bisa ngaji bebas kita. Ya teh hasil karya nyata saha. Para pejuang lama. Para pahlawan kita yang sudah lebih jauh. Meninggalkan kita. Ya. Anu gugur bunga teh. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Sana laguna gitu, eta versi Andirip. Betapa hatiku takkan lara. Karena kita sadar ternyata perjuang dulu memperjuangkan supaya kita nikmat ibadah, nikmat beramal, kenal betah dina ibadah, diharapkan hirat berat dina maksiat. Freedom out the maksiat. Merdeka keluar dina maksiat. Karena orang yang bermaksiat orang yang paling tidak merdeka. Kenapa orang bermaksiat nyumput? Berarti temerdek. Jinah nyumput. Judi di kebon cengkeh. Sabung ayam kebon sampe. Nah bet kudu nyumput. Beda jeung tahajudnya. Tahajud mah. Jam 11 nge-scaption. OTW tahajud. Bangunkan aku ya. Red. Kudu merdeka. Berarti orang maksiat tidak merdek. Yang menyebabkan kita tidak merdeka berarti kita ahli maksi. Nah, dibejaan. Maka ida ja'ana surulai wafat. Waro'aitana saya dukuluna. Sok arasub, arasub, arasub. Kemana? Pidinillah. Ke dalam agama Allah. Ke rumah Allah. Ke aturan Allah. Seperti ini. Apu aja tong sosoranganan. Ajak nulain rangkul. Cinta. Sayangi. Yuk ke masjid yuk biar merdeka. Orang yang selamat dari banjir Nabi Nuh tuh nu merdeka naik parahu. Kenapa ke masjid we loba alasan gejet. Nu boga hutang teka masjid teh alasana hutang. Nu boga budak teka masjid teh alasana boga bu budak. Nu teu boga budak alasan teka masjid teh alasana teu boga bu. Hi budak we. Budak teka masjid. Aduh abdi mah teu gaduh putra ustad jadi bumi teh ku abdi we ngepel nutupkeun panto nyait popoean nya raos jiga namun boga budak ceuk nu can boga budak nyawios atuh bae kitu mah kahartos nanya nu boga budak buna teu ka masjid boga budak ustad kita sanya nyeun budak atuh teu ngabejaan keur nyeuna nya abdi cenah jadi motah mun budak ditinggalkeun teh sok parasea ceuk nu boga budak alasanna budak, cek nutup boga budak alasana, bu. Tapi dina Agustusan, lala jodang dut, ayak jeng budak na. Bu, nah ayak di dia, budak. Koplok. Kau sepenah budak, budak na teh melong ka aing kabeh. Tapi mun ngamuk, etaka budak luar biasa na. Aizia jiga saha. Cek budak na teh manya jiga tatangga. Siya malik-malikan wae, teu dibalikeun mah tutung mah. Teu jadi teu merdekanya. Mensyukuri kemerdekaan dengan cara bekerja itu juara. Karena memang tidak boleh kalau ingin merdeka tetap merdeka, tidak boleh berhenti berkarya dan bekerja. Setuju? Pak Iza, Pak Rog, Tawang, selesaikan satu persatu. Biar tongkat estafeta yang namanya kemerdekaan itu tetap Allah pertahankan, Allah jaminkan, Allah jamukan kepada kita. Ini harus berkelanjutan. Biar para pahlawan tidak menangis ketika mewariskan hasil dari kemerdekaan. Nula dicabuti kemerdekaan teh karena tidak disyukuri, lalu kemudian menyesal di akhir karena salah menempatkan, menyimpan nikmat besar yang namanya kemerdekaan. Maka tugasnya apa Ustadz menjaga kemerdekaan ini? Fasabbih. Selalu sucikan diri dari maksiat noda. Keluar dari zona itu. Karena terjajah selama kita bermaksiat. Itu penjajahan. Da urang mah geus moal dijajah deui insyaallah. Saya mah yakin 100%. Bangsa kita tidak akan dijajah oleh penjajah manapun. Karena penjajah tahu yang akan menjajah bangsa kita. Si Indonesia mah teu kudu dijajah. Menangon hideung ngajajah sorangan. Teu kudu diserang. Naon jeung dulur ge siri serang. Nya kamari aya aparat. Make helm teungeul ku dulurna sorangan. Di ditu tuh tong disebut di Rio. Nya. Gitu. Jadi insya Allah merdeka. Mau dijajah batur ngan urang. Sada teu penjajah diri urang. Diri urang sorangan. Teu bisa ngalawan hawa nafsu. Teu bisa wareg. Serakah. Selalu begitu. Fasabbih sucikan. Bihamdi. Maka kemerdekaan sok diidentik dengan Idul Fitri. Selamat hari raya. Selamat hari lebaran. Raihlah kemenangan. Tong disurahkan lagu eta kemenangan-kemenangan. Urama Agustus kamari. Kemenangan tuh fitrah. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Sing loba istighfar. Ayeuna mah merdeka, syukuran kemerdekaan, tapi acarana istighfaran. Astagfirullahaladzim. Saya osok, saya geda orang Indonesia, saya Indonesia, saya tidak amnesia. Mun Agustusan saya sok ngiluan perlombaan, tapi tidak semua perlombaan diikuti. Perlombaan nu logik weh. Paling suka saya noncik. Maraton 2 kebuk bantal. Anu naluhur cai, naluhur spiteng kuduna mah. Spiteng buka nya. Make jambe. Nyekelan bantal, eta olahraga lalaki eta. Wah. Set. Itu hilang keseimbangan. Set, wuk, kebung. Ngeunah teh hate ningali babaturan guyang tai. Buru-buru cokot balat urang. Nangtung deui mah. So, iya. Set, eta ngeunah awak leutik teh jadi lincah. Set. Nya urang digebug ku babaturan di tukang. Kebung ku duaan. Tapi resep teh eta lalaki banget. Daripada mengbawa make daster bebancian rek naon yang dikutuk jadinyaan. Sok kudu nu logik karena Allah memberikannya juga logik, bukan hasil dari hanya perjuangan tapi tawakal ke Allahnya maksimal. Ayeuna geus dibikeun ku Allah barangna bentukna kemerdekaan tidak disyukuri dengan pasabih, tidak disyukuri dengan hamdalah, nuhun ya Allah segala kenyataan kemerdekaan yang kami rasakan itu pemberian-Mu. Astagfirullahaladzim. Jangan golongkan kami kepada manusia-manusia yang tidak bersyukur sehingga dicabut lagi nikmat yang sudah Engkau berikan kepada kami berupa kemerdekaan. Astagfir innahu kana tawwaba. Kalaupun kita tadi jawabannya dianggap belum merdeka, Allah kembalikan kemerdekaan itu karena kesadaran kita. Lebih baik mati berkalang tanah daripada gagal dalam tugas. Itu bahasa kemerdekaan. Lebih baik mati berkalang tanah daripada gagal dalam tugas. Istiqomah. Jaga kemerdekaan. Mendapatkan kemerdekaan hese. Lebih hese deui mempertahankan kemerdekaan. Ini caranya. Ngaji tangge Ustaz Imam ya. Kok datang. Ngaji. Nah jelema nu bebas sholat. Bebas ngaji. Bebas sedekah. Jelema nu merdeka nu moal pernah rugi. Kenapa Ustaz? Kita tidak merdeka. Ya, contoh letik. Merdeka bukan bebas tanpa batas. Catat, jen status. Merdeka bukan bebas tanpa batas. Kita merdeka karena kita mengerti batas. Setuju? Contohnya Ustaz. Make motor naon ge, ai dibawa SIM jeung STNK rek operasi sakerep kumaha ge, lempeng we. Beda orang mau motor Harley. Tapi temu SIM yang STNK operasi gabungan dengar rengkok motor kecepatan tinggi ge polisi apaleun teu urang make teu make SIM yang STNK henteu kan ku ngarengkokna jadi apaleun heh dia. Sekedar selamat siang Pak, siang Pak, bisa lihat surat-suratnya nyahun ngarengkok. Nah bet ngarengkok teu merdeka. Karena kita tahu kita tidak membawa batas ketika membawa kendaraan itu harus mawa SIM yang ST. Urang rumah sahari tak jadi temerdeka. Ningali pawan rengkong. Beda jeung urang balik ti Polresta Bes. SIM na neut kene. SIM A, SIM C. Oh operasi di mana ge langsung mepen ka sisi. Pak tilang atuh pala. Buat tubuh tilang bu. Polisi ge apalun mana karek asak SIM na. Yang tenyian kesalahan. Merdekanya. Mun hirup hayang merdeka dan tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Pake aturan Allah nunga merdeka. Keun setuju. Maka. Walau anna ahlal kuro. Kalolah sebuah penduduk negeri. Bangsa Indonesia. Walau anna ahlal kuro. Amanu tetap beriman. Wattakau dan takut kepada Allah. Apa jaminannya? La fatahna. Alaihim barakatim minas samai wal Arab 96. Kalaulah penduduk negeri beriman dan bertakwa, aku merdekakan mereka. Apa bukti mereka? Rizkinya tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lagu saya tak kusplusnya. Indonesia kan digambarkan kusplus mengenah pisannya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Kan ayah ehoan ya. Ikan dan udang mengampiri dirimu, nyamperkeun lauk jeung udangnya. Jika dongeng nu tukang useup teh, Pak alus-alus eupan, aing mah karek ge dicelomkeun geus kiriwil cenah naon, aing mah karek diemplempe lauk geus ngajleng. Urang leuwih ekstrim. Sabtu nguseup, Jumaah daratang lauk ka imah. Kang jadi teu nguseup. Eta lagu Kusplus kitu pisan. Ikan dan udang mengampiri dirimu. Bagaimana pandangan orang terhadap Indonesia yang sudah merdeka? Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Melakna naon jadi di Indonesia mah. Bener enggak? Orang bilang dua kali dah, musa kali bid'ah. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Back to rap. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ah, ngana dia udah dikeroncongkan. Ya. Coba lagu Kusplusnya inspiring. Tapi benar gak lagu itu berlaku kene tuh? Itu emang Ki Ihwaya Mayar aja nama. 2000. Bukti orang temerdeka naon. Kunaon mun Ki Ih sok dicara kelar. Berarti terganggu keamanan. Terus kunaon mun dicai sok ngambiri gidik. Berarti tenyaman. Ya. Nyanya saja. Matak diterangkan. Ya. Dan nu merdeka mah lepaskan. Weh. Jika orang ke umroh sok. Cung nu pernah umroh di dia. Kalau mau ikut tanggal 29 November. Sama saya. Backpacker. Seloba nu ngiluna alhamdulillah. Ya. Ke umroh. Aingaran ihram itu pakai celana jeronya. Bener. Bebaskan Cina merdeka. Nak saya mah ketika dihareupeun Ka'bah dilengkahan ke orang Arab, loba katingang bohlam. Orang Arab teh jarangkung. Urang keur wirid ge. Pas wow. Kadengengan ku Arabna laisa wow, hadza alif. Lain wow alif. Taksing merdeka hirup teh jika ihram. Haji merdeka, bebas. Pohokeun keluarga, pohokeun harta, pohokeun dunia. Ihram ibadah merdeka. Ngan jadi teu merdeka mun ibadah hajina teu make ilmu, hayang nyabak Hajar Aswad. Pas sedek-sedek di dinya, awak leutik jiga urang eueuh masalah. Wah, pinukieu. Tapi ah mambeung ka dieu mun teu nyabak Hajar Aswad rugi. Bus ka jero. Saat menit cerah gitu, nggak nyoba Hajar Aswad, sengit. Ah, kurang enggak. Awak saudara yang si Ustad, kumaca jalanan nyelam. Konjor anggung orang itu mah, kurpas seret-seret gitu. Sat, teres sih mah. Alhamdulillah orang bisa nyabak Ajwar Anas. Kumamang teas itu biaya Asia Bir Alif. Merdeka mah ku ilmu, mang. Eta ihram teh simbol kemerdekaan. Asli ini jadi mensyukuri kemerdekaan dengan bekerja. Bekerjanya bekerja seperti apa? Bekerja yang harus bekerja dengannya karena Allah, memakai cara Allah, plus kali plus sama dengan plus, niatnya karena Allah, ikuti cara Rasulullah. Barokallah merdeka masubutul khair, maka barokati minas samai wal ar, tidak aku ambil lagi, malah bertambah. Sekarang alhamdulillah bertambah hutang kita. Bener aslinya. Tak saya kamari kaduhung muka budak. Ya. Mun dikonversi kana hutang mah. Karek lahir lain semoga hutang 20 juta. Hutang saya Ustaz. Hutang negara. Kalau dibagi rata ke masyarakatnya. Budak kurang nu orok nu can apa nanon. Sekali bagi 20 juta ewang. Hampura ayahna. Rasul mung nyolatkan jelma nu boga hutang. Tapi mun rek mawat ayeuna. Insyaallah asup surga. Nanggung dosana negara bab hutang mah. Ya urang mah teu pernah berhutang, betul tidak? Urang mah stres duit loba pangabutuh eueuh coba. Cuma enggak masalahna, kita diam di negara yang kita cintai yang problematika, ada lagu sedih teh. Kulihat Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi gambaran naon? Bangsa dan negeri ini. Sedang bersusah hati. Kunaon? Air matanya berlinang. Kunaon? Bahutang. Pernah dengar lagu itu? Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Akhirnya matanya berlinang. Kunaon? Nya. Liur. Liur. Entak sama neangan ilmu tina Quran iya kewajiban tina naon kadengeng kaciri. Ada lagu yang membingungkan. Lagu Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia. Mulai liur. Harum namanya. Ongko Kartini, ongko harum. Entong eta atulah. Lagu cangkul-cangkul yang dalam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun kita. Rek melak jagung, rek nyun sumur. Nau jero-jero teingat. Benar? Di mana salahnya? Sirikeun wae. Di mana salahnya? Ya. Kudu ngaji. Mereka buka jeung merdeka. Sikap teh proporsional. Bekerjanya karena Allah, tidak karena oleh. Oleh karena jeung karena oleh-oleh. Capek. Terus gawe. Maka mensyukuri kemerdekaan dengan signifikan dalam menyikapi pekerjaan. Itulah cara bertahan dalam mempertahankan kemerdekaan. Idza ja'a nasrullahi wafat wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr tafsirnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Tapi itu semua akan dicabut, wala in kadzabu, disebabkan mereka berdusta, mendustakan, asalain ti urang, asalain menang urang, diaku kemerdekaan ku urang, perjuangan ku urang, teu dilibatkeun Allahna. Wala in kadzabu bima akhadnahum bima kanu yaksibun, sehingga mereka dihancur luluh lantahkan, diganti dengan generasi yang baru. Nauzubillahi min dari. Selamat mensyukuri nikmat merdeka dengan merdeka dan leluasa dalam mendekati Allah, salah satunya dengan berkurban. Mereka berani berkorban untuk berkurban, orang harus berani berkurban supaya tidak jadi korban. Itu saja. Sebelum ditutup, biasa jatah pertanyaan 3. Yuk, karena enggak ada MC-nya. Sok. 1. Punten, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasakan atmosfer kemerdekaan hari ini di masjid ini juara. Saking merdekana cai wae eueuh. Merdeka pisan. Sok mang nanya mang, bisa nyari itu merdeka? Sok nanya. Siap. Ustadz ini lain dari ini ya, dari apa? Dari kajian tema, hari tema, ini, tema. Dari tema. Yang penting merdeka. Siap. Saya mau nanya soal kalau atahiyat ada yang telunjuknya bergerak, ada yang enggak, itu apa? Hukumnya gimana itu? Gimana, apa ada gimana? Dalilnya? Gimana? Kalau lagi atahiyat, oh, telunjuknya ada yang bergerak, ada yang enggak. Apakah itu hukumnya berbeda-beda atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diijabah doa, alhamdulillah. Nanti biar bergeraknya jelas ya, saya minum. Ini kasus klasik ini. Nutuk-utekan yang nutuk-utekan. Harus tahu dasar hukumna. Karena utek-utekan ge teu nyaho dasar hukumna, jadi masalah baru. Aya nu hiji salatnya ngusap banget. Nu hiji utek-utekan. Geus lah imejna persis jeung NU eta. Salat bareng sama masjid. Nu hiji utek-utekan. Nu hiji ngusap banget. Nu utek-utekan sentimen. Mana mah salat ngusap banget. Bid'ah bae. Musa banget hayang nyawa alasan anak liun dengan dicuruk sia utek-utekan. Bagus, ini pertanyaan keren. Dua riwayat dalam kaifiat sholat Nabi tong nyalakeun nu tegerak-gerak, karena ada hadisnya sami'tu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah s.a.w. ketika mereka Rasul dan para sahabatnya beratahiyat, la yuharrikuha, tidak menggerak-gerakan. Tapi prakteknya gini, attahiyatul lillah wassalam. Terus ini membentuk cincin, masih banyak yang begini. Kurang nyunah kira. kaifiat salat Nabi, boleh pakai Nasiruddin Al-Albani dan banyak sekarang kaifiat salat Nabi. Karena ada hadis, kaifa nusalli ya Rasulullah? Bagaimana kami harus melakukan salat ya Rasulullah? Bagaimana jawaban Rasul saat itu? Sallu kama ra'aituhu mani usolli. Lihatlah kamu bagaimana kamu melihat aku salat. Rasulnya sudah tidak ada, Ustaz. Hah, aya kan eta buku kaifiat salat Nabi, tata cara salat Nabi. Nah, Nabi dalam kaifiat salatnya atahiyatnya membentuk lingkaran cincin seutik-seutiknya. Cincin seperti ini. Tidak, wah warag cai euy. Urang emawan akantong. Urang mah tara ngariweukeun mah wasok. Kagok pameran lah. Sekali merdeka tetap merdeka. Sok. Ya. Nah, membentuk cincin. Kalau terbuka seperti ini belum nyuna. Dibejaan dah kudu ngajinis. Dua, dalam kasus tahrik la yuharikuha jeung yuharikuha ada. Nah, ini perbandingkan Kang. Kalau Anda sering melihat orang yang menggerak-gerakan ketika tahiyat, pun menggerak-gerakannya beraturan, lain kagigir. Komo diputer-puter mah. Lur kan, disebut yuharikuha mah ke atas ke bawah. Tidak asal gerak, ini kan ibadah. Di mana Ustaz hadisnya yang pernah saya baca dalam kaifiat salat Nabi? Ra'aitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah cek sahabat, aku melihat, nu tadi mah mendengar. Ini mah ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'attahiyatihi yuharikuha fad'u biha, menggerak-gerakkan tangannya lalu berdoa padanya. Berarti praktekna attahiyatul lillah. Nu tengah gerak-gerakeun aya hadisna, nu ngagerak-gerakeun ge aya hadisna. Yang belum saya dapat dalam bab itu, nu asyhadu alla karek diangkat. Sok bantuan minta hadisna, beli 2 juta. Aya ge bukan dalil yang keluar, dalih Ustaz itu teh simbol tauhid. Allah satu, kumamun takbir, Allah jadi 10 atuh. Teu bisa tama dalih. Nah, ada 2 riwayat yang qat'i, menggerak-gerakan boleh, tidak menggerak-gerakan pun boleh. Dua-duanya. Nah, itu namanya ikhtilaf, berbeda pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan. Nu menyebabkan perpecahan mah bukan beda pendapat, tapi biasana beda pendapatan. Kedengkian. Jadi aman ya. Ustaz kita kersaha berisyarat teh, saya tambah ilmunya. Aya kewajiban nunjuk dalam attahiyat ketika salat berisyarat istilah lainnya bagi orang yang ada telunjuknya. Nu wacurukan mah tong diganti ku curuk nu lain. Awan nu katuhu ganti ku nu kenca. Tong maksa. Patakuloha mastatoktum. Curukna dua-duana awa kusirah. Tebisa sholat bari nangtung bari diuk. Artinya samampu anjeun. Tong sok maksakeun. Urang pernah sholat tuh di Pajagalan. Peting-peting balik ngaji. Tapi teu dijero da geus dikonci. Diserambi. Sholat isya. Sholat. Saat ayat awal. Ya ucing di tempat sapatu kaluar. Kan sama di utak-utak. So ucing asa dioconan. Utak-utakeun wae tok entong atuh kira-kira ngadaruratkeun mah. Digabruk pinahkeun ka dieu. Entong kitu oge. Ya, jadi itu Kang, al-musbit yatlu dalil. Menetapkan suatu itu harus ada alasanana. Tong boro urusan ibadah, urusan dunia. Kunaon gagaro? Ateul. Kunaon nginum? Haus. Kunaon dahar? Lapar. Urusan dunia wae aya alasanana. Terlebih urusan ibadah. Yang enggak boleh itu taklid. Apa itu taklid? Mengikuti satu perkara tanpa ilmu, tuturut munding. Ada ayeuna mah ramena keur rame kieu we. Kunaon mang Jumaahan? Udah poe Jumaah, udah Jumaah poe Sabtu sia teh. Karena Allah gitu. Ya, next. Satu lagi. Tok, Kang. Tiga jatahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya nyambung sama tema sekarang tentang kemerdekaan. Sekarang kemerdekaan yang sekarang kita rasakan udah perangnya lah istilahnya mah. Dalam satu hadis kan diriwayatkan ketika nanti Dajjal muncul itu kan yang akan membunuh Dajjal itu kan Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya kelebihan beliau itu dengan nabi-nabi lain apa, kenapa jadi Nabi Isa yang diutus itu? Ya, kelebihan teh eta itah mehan dajal. Kan hanya kelebihan. Kelebihan Nabi Isa dibanding nabi-nabi lain naon? Nya eta kelebihanna teh dibere tugas leuwih. Terus yang jadi masalah apa? Dari maksudnya dari semua nabi utusan Allah gitu. Mm-hmm. Jadi kelebihan beliau itu apa gitu. Satu, dilebihkan umurnya, dua, dilebihkan tugasnya nubi. Logiknya? Nya enggak selesai. Nah, pertanyaan ayeuna mah jiga harese, Ustaz kunaon Muhammad Rasulullah diturunkan di Mekah? Tong dijawab. Da urang mun ngajawab Muhammad diturunkan di Cikadut, mana nanya deui. Nges-nges takdir Allah eta mah. Dia? Dia. Oke. Okay. Oh, sulah ngerasa di luar. Jadi, jadi. Nah, nu tutu nu kikituan resep. Dadahna sarua jeung saya. Engke we emang mah itu tuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Sebelumnya maaf, saya baru sampai ke sini. Dimaafkan minal aidin wal faidin. Pak Ustaz, saya adalah seorang mahasiswa dan mahasiswa mana nih? Salah satu perguruan tinggi di Sastra Mesin. Teknik Punya Industri. Punya mesin ada sastra. Sok kemana wajib? Saya Sastra Mesin. Sok. Begini Ustaz, kita kan selaku pemuda ya, alhamdulillah sekarang itu lagi gembar-gembornya pemuda hijrah atau pemuda untuk apa namanya, sering-sering datang ke pengajian ataupun sering-sering nggak gaul kalau nggak ke masjid. Terus yang jadi pertanyaan saya, saya adalah salah satu aktivis dakwah di salah satu kampus. Ketika saya terjun ke salah satu masjid di dekat kampus, ada masjid yang dimana masjid itu seperti diperebutkan oleh beberapa pihak ataupun ormas A dan ormas B. Itu di kampus antum wae di mana? Nah, itu seperti ini. Yang jadi masalah? Nah, setelah saya ketahui bahwa Indonesia itu kan tahun 80-an itu sampai 90% ya pemeluk agama Islamnya. Namun sekarang-sekarang ini malah menurun. Jadi yang saya ambil kasusnya adalah kenapa sekarang-sekarang itu ya agama Islam itu khususnya kita sebagai muslim malah saling bertikai seperti bidang khilafiyah atau furu'iyah, sedangkan maaf, Kristen misionaris di belakang sana kan gembar-gembornya gitu dengan penyebaran agama mereka. Sedangkan kita tuh malah perang sesama sendiri kan. Sedangkan kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 103, "Wa atasaimu bihabilahi jami'an wa la tafarraqu," dan janganlah engkau berpecah berai. Berpeganglah kalian pada agama Allah dan janganlah berpegang berai. Nah, kalau boleh saya jujur, saya tuh kadang-kadang sedih ya, Ustaz ya. Kenapa? Islam itu sangat kuat. Kita nanya curhat. Imit amit. Bentar. Kenapa tisu selalu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Sok rek curhat. Nah, sedih kenapa? Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyikapinya? Dimana saya itu sebagai pendakwah dan sebagai mahasiswa juga untuk menyikapi itu semua. Sedangkan kita itu masih awam lah seperti itu. Kita lihat kan di medsos juga kan. Awam. Banyak pertikaian apa-apa di medsos. Komen-komen yang sangat pedas kan gitu. Sedangkan kata Rasul kan, akhlakmu ya perbaikilah, sebaik-baiknya akhlak adalah, sebaik-baiknya iman adalah imanmu yang baik. Siap. Seperti itu. Okay. Terima kasih, maaf sebelumnya, dan ini mungkin memang dari hati saya, Ustaz, ini benar-benar sangat, ya. Yeah. Terima kasih sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tulus, ih. Ya, ayah doa Nabi nut jika tadi ijabah. Nabi berdoa, jangan kau berikan kemiskinan umatku, balenghar umat Muhammad mah, sok, tinggalin na sosmedna, makan et Homan, makan at cafe naon, makan at pruntrut, berarti secara sosial maju. Ayat status sosmed umat Islam ayeuna dititah meuli gas ku emak eueuh urang macan maca. Berarti strata sosial keren, berarti doa Nabi diijabah. Selalu menang dalam peperangan, menang wae, tapi ketika Nabi, ya Allah, persatukan hati umatku. Apa yang Anda rasakan hari ini bukan sekarang saja. Bukan sedangkan sekarang, bukan. Tiba heula eta tugas urang kunaon berdakwah. Saya katakan tadi, kita mah tidak akan dijajah oleh bangsa luar, jeung bangsa urang nawe ribut. Nu ceurik jangkrik, nu potong suku jangkrik, coplok hulu jangkrik, nu keprok, nu ngadu. Diadu dombakan. Karena tidak faham, mabok, naon nu diucapkeunna teu diartikeun. Waqtasimu bihablillahi jami'an. Amarona bi'tisami hablillah. Pegang teguh tali Allah. Satu bersatu bersaudara. One finger tauhid. Wa kana nas ummatan wahidah. Saden kan dia? Saya punya Qori keren banget. Spontan beliau datang. Pamukakeun Al-Baqarah untuk jawaban Anda spesial. Karena Anda pertanyaannya spesial. Al-Baqarah 213. Kenapa dakwah ini susah? Ada penyakit. Apa bentuk penyakitnya? Perhatikan apa yang akan dibaca. Biar enggak ada trik kamera, Ustaz Epi bising sirkus kata-kata ananya. Ieu mah original, ti ditunan sakitu, wantun galeuh teu wantun ulah galeuh. Teu ngabatikeun aslina tah. Asal manusia teh satu, Al-Baqarah 213. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Manusia itu dahulunya satu umat. Satu umat dahulunya mana mikna jadi? Soksa. Kurang gayam setik-setik. Ini spesial. Saya kenapa eksis di dakwah dan tidak pernah mengeluh seakan-akan di dakwah. Saya kenal ayat ini tenang. Ulangi. Manusia itu dahulunya satu umat. Hiji, catat. Hiji. Terus. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira Muhammad dan peringatan. Muhammad sudah diutus? Sudah. Dua. Terus. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran. Tidak hanya Muhammad yang diutus, dibarengi ke Quran. Allamal Quran khalaqal insan. Apa? Terus. Untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Nah, berselisih teh timbul disebabkan keputusannya tidak dari Allah dan Rasulnya. Berbeda pendapat ya. Lalu? Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Catat, ngesok debatnya lain rakyat. Nunges ngarati ilmu, ngadu dalil, bari eueuh amal. Mantak saya dibalikkan ke masjid. Ke urusan ilmu mah di masjid. Siga kieu ka harti nanyakeun bab at-tahiyat. Urang sampai samling mencibir, nutus sarua jeung manehna lain baladna, hompilah duaan-duaan anu siri kaluarkeun. Emang naon? Luikeun. Teruskeun. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, terus. Karena kedengkian di antara mereka catat, sendiri. Karena kedeng, bagiam bainahum, kotor hati, merasa bersih, merasa benar, merasa pintar, merasa cukup, merasa karena benar merasa pintar, merasa cukup, merasa eta arif. Lalu mang, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Syukur ada di masjid, menang hidayah berarti. Terus? Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ya, beres? Nah, ya teh, kusaha urang bisa di dia teh. Jadi tong alergi ku perbedaan, tong alergi ku persoalan. Tiba heula, nabi diutus wae teh beres. Komo geus eueuh nagi. Tapi tugas urang mah mengambil bagian dari keberesan. Nu ulama nyeun karuksakan la tufsidu fil ar ba'da islahiha. Moal beres mang, kadon nu beresna teh nu ngabeberes. Ya, buku mah moal tamat dibaca, nu tamat mah nu maca, nak gitu. Jadi tong stres ningali lahan dakwah itu beres wae, moal beres, ku Rasul wae teu beres, komo ku urang. Maka kata Allah dalam firman yang lain, innaka latahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada yang engkau maksud. Seperti contoh tibalah Nabi Nuh kepada anak Nabi Salim teu. Rasul kepada pamannya bisa henteu. Fir'aun, istrinya kepada Fir'aun, teu bisa henteu. Nabi siapa? Ibrahim kepada bapaknya bisa henteu. Tugas kita mah menyampaikan tenang ngera dakwah teh. Bejakeun we. Teu nurut we, bejaan deui. Teu nurut we, ngabejaanna meureun salah. Antak prinsip saya mah ngaji sapaehna, isuk hirup deui, ngaji deui we. Can bae mah ngaji we terus sampai nu paeh wae dititah ngaji, buktina sok ditalkinannya. Oh, saat itu cenah sakarat mana? Tuturkeun. La ilaha. Titah naon? Titah ngaji. Jadi kewajiban kita mah mengkaji mang. Ada orang tanya, ada orang nanya jawab. Jadi selesai. Hindari perdebatan, nantinya keras hati. Mentak keluar tina grup WA nu sok ngupload masalah hukum-hukum nu urang geus apal hukum eta teh, tapi jadi keras hati. Sama keluar tina grup WA nah hamur batre. Mas-mas hurung ditingali para saya. Ah, mending ngapakeun ayat nu anyar, setuju? One day one ayat. Itu saja. Sebentar lagi insya Allah dilanjutkan dengan kajian desip. Undur makola wala tandur mankola. Jangan lihat siapa yang bicara, lihat apa yang dibicarakan. Ayat tadi cukup mengunci. Tidituna sakitu, tiiran da koneng gede, pikiran da nges galede. Asal nahiji, kudu ngahiji, mun nges ngahiji, moa pahili, papisah moa jadi dua. Satu bersatu bersaudara. Setuju? Saya Bependi, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa bahagia. Insya Allah, kajian next. Gapleh, kalau tapi soleh, judulnya kasih bocoran. Mau gombal, golongan manusia abal-abal. Coming soon, ya. Yeah. Sok ah ngadoa biar ilmunya manfaat saya sekali semuanya sekali. Allahumma ya Allah nawir kulubana, cahayai hati setiap kami, binuri dengan cahaya hidayatika, petunjukmu, kama sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri samsika, dengan cahaya mataharimu, abadan-abadan, selama-lamanya, birahmatika, ya arhamar rahimin. Tentang ilmu, Rabbi, ya Allah, ya Rabku, zidni, tambahkanlah kepadaku, ilman, ilmu, warzukni, dan rizkikanlah kepadaku, fahman, pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kasih panjang jalan ka pacet, hapunten teu tiasa panjang-panjang keburu macet. Next nanti pada Isa yang dekat ke wilayah Permata Biru, saya tablik akbar di Muhajirin. Muhajirin sekitaran Permata Biru, Cibiru, bagi orang Cibiru, tapi bagi yang mau menyengaja terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.